Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan tadi memberikan tambahan ilmu kepada kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas akidah yang benar, mewafatkan kita di atas sesuatu yang jauh daripada kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, waktu yang ada setelah sholat isya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di tempat saya tinggal sholat tarawihnya 8 rakaat, kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat, jadinya semuanya 11 rakaat. Tetapi tarawihnya dilakukan 4 rakaat satu salam, dan witirnya langsung 3 rakaat tanpa berhenti lalu salam seperti sholat maghrib. Dan witirnya langsung 3 rakaat tanpa berhenti lalu salam seperti sholat maghrib. Artinya tidak seperti sholat maghrib, langsung. Yang jadi pertanyaannya adalah, bolehkah kita sholat tarawih 4 rakaat satu salam? Apakah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya? Bagaimana sholat tarawih dan witir yang benar sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlah rakaatnya 11, apa 23 rakaat, dan jumlah rakaatnya 11 rakaat atau 23 rakaat? Tentang sholat tarawih, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan sholat tarawih dengan berbagai macam cara. Tidak satu kaifiat sholat tarawih. Nabi kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan sholat malam, tarawih, dan yang lainnya dengan kaifiat yang berganti-ganti. Ada yang pernah beliau lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Kemudian ditutup dengan 1 rakaat, witir. Dan jumlahnya 11. Pernah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam salat 4 rakaat, salam, 4 rakaat, salam, 3 rakaat, witir. Jumlahnya menjadi 11 juga. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tidak sampai 11 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, witir 1, nah menjadi 9. Di berbagai macam kaifiat sholat Nabi Muhammad SAW dalam sholat malam, ya. Dan itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, dan beliau mengumpulkan hadis-hadisnya dalam sebuah buku dengan judul Salat Tarawih, Salat At-Tarawih, atau juga sebuah buku lain beliau kumpulkan dengan judul Qiyam Ramadan, Qiyam pada bulan Ramadan. Mohon merujuk kembali kepada kitab tersebut. Dan sah hukumnya salat tarawih 4 rakaat 1 salam itu sah. Dan witir dengan 3 rakaat langsung tanpa salam, tanpa tahiyat seperti sholat maghrib itu sah. Dan itu yang sahih, ya, itu yang sahih. Kalau 3 rakaat langsung saja tanpa tahiyat sebelumnya, sebelum rakaat yang ketiga. Lalu bagaimana dengan sholat tarawih dan witir itu sesuai? Apakah 11 rakaat atau 23 rakaat? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebahagian mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Aisyah tidak pernah melebihi salat malamnya 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melebihkan bilangan rakaatnya daripada 11 rakaat baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Berdasarkan perkataan Aisyah tersebut, sebagian para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bilangan sholat malam hanya 11 rakaat. Bilangan sholat malam hanya 11 rakaat, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena Nabi tidak pernah melebihkan. Telah datang keterangan yang jelas dari Aisyah. Beliau hidup bersama Nabi SAW dan Aisyah adalah istri beliau SAW. Tidak pernah Rasulullah itu melebihkan. Berarti memang sholat malam itu termasuk tarawih di dalamnya hanya 11 rakaat paling banyak. Berhubung Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah melebihkan. Pendapat yang kedua, boleh lebih daripada 11 rakaat dan bilangan 11 tidak menjadi patokan. Apa saja dalil-dalil dari, dan ini juga pendapat ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, ini juga pendapat para ulama. Apa saja dalil-dalil mereka? Dalil-dalil mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan jumlah bilangan rakaat untuk salat malam, tidak pernah. Langsung dari beliau memberikan berapa jumlah bilangan rakaat, tidak pernah. Bahkan yang ada dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah untuk melaksanakan salat malam tanpa memberikan batasan jumlahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul laili matna matna." Kalau kalian mau salat malam, dua rakaat, dua rakaat. Pelaksanaannya dua rakaat, dua rakaat. Rasulullah tidak pernah memberikan batasan. Lakukanlah dua rakaat, dua rakaat. Diajarkan kaifiatnya, namun tidak diberikan batasan rakaatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai imam itu selesai, maka akan diberikan untuknya ganjaran pahala bagaikan dia sholat satu malam penuh. Nabi mengatakan sampai selesai. Nabi tidak mengatakan berapa jumlah rakaat imam. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam dan khawatir fajar akan menyingsing, segeralah dia sholat satu rakaat witir. Dalam hadis ini juga tidak ada keterangan berapa bilangan rakaat. Yang penting barang siapa sholat malam lalu khawatir fajar akan datang, tutup dengan witir satu rakaat. Juga Nabi tidak, kata para ulama, seolah-olah Nabi itu membebaskan jumlah bilangan rakaat. Dalam hadis-hadis ini bilangan jumlahnya dibebaskan, namun yang beliau lakukan 11. Maka pendapat yang paling kuat, kata ulama, kalau bisa meniru Nabi dalam bilangan 11, afdol, silakan. Tapi kalau lebih daripada itu juga tidak apa-apa. Nabi tidak pernah memberikan takaran berapa jumlahnya. Soal Nabi melakukannya 11 karena Nabi memang sholatnya panjang dan tidak semua orang sanggup sholat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pendapat yang dua-duanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Ya. Yang terbaik adalah yang paling meniru Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama yang mengatakan boleh lebih daripada 11 pun mengatakan afdolnya 11. Seandainya kita bisa membuat rakaat yang panjang, namun mereka tidak melarang lebih daripada 11. Karena tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis-hadis yang ada mengajarkan kita kaifiat tanpa jumlah bilangan rakaat. Lah pendek lisan Nabi Muhammad, tidaklah anu Nabi Muhammad tidaklah kekurangan dalam menerangkan Nabi Muhammad seandainya ada bilangan khusus untuk sholat tarawih. Ini dalil-dalil para ulama yang dari Qiyas yang mengatakan hanya 11 tidak boleh lebih, dan ini dalil-dalil sebagian dari yang dalil-dalil yang diungkap oleh para ulama dan dalilnya sahih tentang boleh lebih daripada 11. Kalau kita bisa lebih maksimal, kenapa tidak? Ya, yaitu tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk wanita afdolnya Alhamdulillah wanita tetap ikut tarawih di masjid. Salat tarawih untuk wanita ya. Salat tarawih untuk kaum laki-laki dulu. Salat tarawih untuk laki-laki afdolnya di rumah atau berjamaah di masjid. Pendapat yang paling kuat afdolnya berjamaah di masjid. Afdolnya berjamaah di masjid. Ini yang paling kuat. Karena Nabi Muhammad SAW memulainya dengan berjamaah, namun kemudian takut diwajibkan, lalu Rasulullah SAW mengurung diri di rumah, melakukannya di rumah. Karena takut diwajibkan, hanya sayangnya kepada umatnya yang menyebabkan. Kita katakan bahwa sholat berjamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengurung diri di rumah dan tidak ikut lagi sholat berjamaah karena khawatir. Karena khawatir akan diwajibkan untuk umat. Ini yang menyebabkan pendapat yang paling kuat adalah sholat berjamaah lebih afdal. Nabi hanya khawatir diwajibkan, makanya di rumah. Ya, karena di zaman Rasulullah syariat masih bisa berubah. Lalu bagaimana untuk kaum wanita? Wallahualam, saya butuh membaca lagi untuk mencari jawabannya. Apakah wanita lebih afdal tetap di rumah seperti yang lainnya, atau juga afdal berjamaah untuk syiar Islam di bulan Ramadan? Saya mohon waktu untuk bisa menemukan jawabannya. Allahu'alam, boleh kedua-duanya. Allahu'alam, boleh kedua-duanya. Ada seorang bapak berniat untuk berjanji, berniat dan berjanji untuk memberikan sedekah kepada seseorang. Ketika bapak tersebut mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memberikan kepada orang tersebut. Ketika bapak tersebut hendak memberikan uangnya, uang tersebut ditaruh dalam amplop dan menuliskan nama dan menulis nama orang tuanya yang sudah almarhum atau sudah wafat. Lalu bapak tersebut menyatakan kepada orang yang hendak diberinya uang tersebut, "Nak, uang ini saya sedekahkan dan tolong diterima. Sedekah ini saja hadiah. Sedekah ini saya hadiahkan untuk almarhum orang tua saya, dan tolong doakan orang tua saya ya." Pertanyaannya, bolehkah orang tersebut menerima sedekah bapak itu? Dua, apa benar dan bolehkah sedekah seperti yang dilakukan bapak tersebut? Kedua-duanya boleh. Orang yang menerima boleh untuk menerimanya dan kemudian mendoakan orang tua yang diminta untuk didoakan, boleh sekalian mendoakan orang yang memberikan itu kepadanya, dan anak boleh memberi dan bersedekah dengan niat untuk orang tuanya. Dan ini ada hadisnya yang sahih bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW menyatakan ibunya telah wafat. Bolehkah saya bersedekah untuknya, kata Rasulullah? Ya. Dan ini yang saya ketahui adalah sepakat para ulama karena telah datang hadis yang sahih bahwa ini dibolehkan. Kalau dari anak untuk orang tua dibolehkan. Dari anak untuk orang tua tidak dibolehkan. Yang tidak boleh itu dari orang yang bukan anak. Misalnya saya kepada tetangga saya, kepada sahabat saya, itu tidak ada. Mentransfer pahala seperti itu tidak ada. Tidak ada. Tapi dari anak kepada orang tua diizinkan. Wallahu a'lam. Apa hukum akikah? Bolehkah seseorang mengakikahkan dirinya ketika dewasa? Karena di kampung saya banyak orang yang mengakikahkan anaknya atau dirinya ketika dewasa. Hukum akikah, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib karena perintah, dan ada yang mengatakan sunnat muakkad. Dan yang mengatakan sunat muakkad pendapat jumhur kebanyakan para ulama, dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Pendapat yang lebih kuat adalah akikah itu hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat ditekankan sekali. Apabila orang dewasa ingin mengakikahkan dirinya, boleh atau tidak? Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya. Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya. Maka sebagian mengatakan itu khusus untuk Nabi Muhammad dan tidak untuk umat. Akan tetapi pernyataan mengkhususkan untuk Nabi Muhammad SAW saja butuh dalil. Dan sampai saat ini saya secara pribadi belum bertemu dalil khusus bahwa itu khusus milik Nabi Muhammad. Pada dasarnya seluruh yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW adalah untuk beliau dan umatnya, kecuali ada keterangan yang jelas bahwa itu khusus untuk Nabi Muhammad. Hingga saat ini yang kita ketahui Rasulullah pernah mengakikahkan dirinya. Tapi yang terbaik akikah itu, yang terbaik akikah itu adalah akikah dari orang tua. Untuk anak yang berumur 7 hari. Untuk anak yang berumur 7 hari. Akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Maksud saya kewajiban adalah tugas itu diberikan oleh Allah kepada orang tua. Sunat muakkadahnya kepada orang tua. Walaupun boleh dikerjakan oleh anak sendiri, tapi yang terbaik daripada akikah itu adalah yang mengerjakan orang tua bayi yang lahir dan dikerjakan pada hari anak yang lahir itu berumur 7 hari. Nah, bolehkah seseorang itu bernadar dengan contoh seperti ini? Kalau saya lulus, saya akan berpuasa. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan bersedekah dan makan bersama anak yatim. Bolehkah bersyukur dengan mengadakan syukur makan bersama? Pertama, bernadar dengan cara seperti ini boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Bernadar terbagi dua, nadar tanpa syarat-syarat dan nadar pakai syarat. Ketika kita mengatakan saya bernadar kepada Allah untuk puasa sunat 2 hari, ini nadar yang terjadi dan wajib dikerjakan. Kalau sudah diucapkan nazar, wajib dikerjakan. Hukumnya bukan sunat lagi. Wajib dikerjakan nazar tersebut. Saya bernazar untuk memberi makan anak yatim sekian orang. Wajib jadinya, karena sudah diucapkan nazarnya. Dan ini yang terbaik daripada nazar. Adapun nazar yang kedua, nazar pakai syarat. Seandainya Allah luluskan saya puasa 3 hari. Seandainya Allah sembuhkan penyakit saya memberi sedekah sekian. Nazar pakai syarat. Beri saya ya Allah, saya ber. Di situ letaknya makruhnya di situ. Makruhnya di situ. Dan telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama yustakhraju minal bakhil." Nazar seperti ini dikeluarkan dari orang-orang bakhil. Ini yang menunjukkan dia jadi makruh. Namun kalau sudah diucapkan menjadi wajib. Kalau sudah diucapkan menjadi wajib. Bolehkah seseorang bersyukur dengan mengadakan syukur makan bersama? Boleh. Dia bersyukur kepada Allah lalu dia masakkan hidangan, dia undang makan ke rumah, boleh. Jangan lupa undang kita. Silakan. Ya, terima kasih tambahan daripada ini. Orang bersyukur ngajak orang makan ke rumah, lalu diakhirinya, di akhir acara tersebut ustaz datang berdoa bersama-sama. Nah, doa yang bersama itu yang hilangkan. Kebiasaan di tengah masyarakat kalau ada jamuan-jamuan lalu ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh seorang ustaz pakai bahasa Arab, diaminkan, ustaznya berdoa, yang aminkan yang tadi mana-mana. Ya kan? Kan sering sekali kan? Ustaz berdoa pakai bahasa Arab, si makmum mengaminkan. Doanya entah kemana, si makmumnya mengaminkan, entah apa yang diaminkan oleh si makmumnya. Ya, ini realita menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang mengaminkan, dia tidak tahu apa yang diaminkan oleh imam, oleh yang berdoa. Yang diaminkan itu apa? Ada tiga kejadian bersama saya pribadi. Atau dua lah, dua yang paling signifikan. Yang paling signifikan itu dua. Diundang orang berdoa. Pertama, kejadian di SMU Handayani. Ketika kasus jin ngamuk di Pekanbaru, itu diundang pada acara mereka, diundang seorang yang bernama Syekh Khalifah. Khalifah, Masya Allah, pakai serban, pakai jubah, ya, berdoa. Lalu diaminkan oleh lebih daripada 700 siswa dan siswi dan majelis guru. Seharusnya doa yang dia baca, Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal mi'an wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mungkin waktu dulu salah hafal waktu kecil waktu MDA. Yang dia baca, Allahumma rfa'anna al-bala abil bala. Doa yang seharusnya dia baca, ya Allah, jauhkan kami daripada, tolak daripada kami bala, wabah penyakit, ya, walmihan, ujian-ujian, fitan, fitnah-fitnah. Itu yang harusnya dia baca. Ternyata yang dia baca, Allahumma rfa'annal bala abil bala. Makna dari yang dia baca, yang telah baca itu, ya Allah, tolaklah bala yang sekarang datang dengan mendatangkan bala yang baru. Itu doanya. Salah hafal dulu waktu ngapal doa, ngapal zikir, doanya salah. Nah, diaminkan ya oleh lebih dari 700 orang. Amin. Minta kepada Allah balak baru. Ya, balak yang ini aja belum selesai, dan minta lagi balak yang baru. Lihat, kita berdoa, orang berdoa. Oleh karena itu Islam tidak menganjurkan hal-hal yang seperti ini, ya, tidak mendidik. Yang kedua, dan ini lebih berbahaya lagi, terjadi di Duri, di pondok pesantren. Doanya dipimpin oleh ustaz yang ngajar pondok pesantren, diaminkan oleh Pak Haji, Bu Haji yang ada di situ. Acaranya acara pertemuan alumni haji. Yang harusnya dia berdoa, Allahumma qina min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati wa min ta'atika wa tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu yang membatasi kami antara dan maksiat kepadamu. Berikan kami ketaatan kepadamu yang bisa mengantarkan kami ke surgamu. Itu makna daripada doa yang harusnya. Tapi ustaz ini juga mungkin sama dengan yang tadi, salah hafal waktu belajar zikir doa. Yang dia baca, Allahumma qina min khasyatina min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatan. Ya Allah, berikan kami ketakutan kepadamu yang ketakutan ini bisa membuat kami pindah dari surgamu. Mau kemana? Pindah dari surga, mau kemana? Hanya satu tempat setelah surga, di akhirat. Kalau kita pindah dari surga, kemana perginya? Amin, kata Pak Haji dan Bu Haji. Kasihan. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa orang sekarang mewakilkan begitu saja, tidak tahu. Dan ini membunuh semangat orang belajar doa yang sebenarnya apa. Ini bukannya kemajuan, tapi malah kemunduran. Mau belajar doa ya nggak apa-apalah, ada buya di situ nanti akan berdoa, jadi tinggal aminkan aja kok. Sehingga tidak ada semangat belajar doa yang sahih itu seperti apa, apa yang harus dibaca. Ya, berdoa diwakilkan. Oleh karena itu Rasulullah tidak mengajarkan hal seperti ini. Bagaimana hukumnya hujan buatan? Apakah setiap tetes hujan buatan tersebut juga dikawal oleh malaikat? Allahu a'lam, saya juga tidak terlalu mendalami sains teknologi soal hujan buatan seperti apa. Ya. Tapi kalau memang suatu saat itu terwujud, maka itu keyakinan kita, usaha manusia yang Allah kabulkan. Usaha manusia yang Allah kabulkan. Apakah membaca Fatihah dua kali dalam sholat karena lupa dapat membatalkan sholat karena dia adalah rukun sholat? Tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat apabila Al-Fatihah tidak dibaca. Yang membatalkan sholat adalah apabila Al-Fatihah tidak dibaca. Membayar fidyah pada satu keluarga yang mana jumlah keluarga tersebut 5 orang, apakah fidyah tersebut dihitung 1 atau 5? Dihitung 5. Membayar fidyah kepada satu keluarga 5 orang dengan takaran fidyah masing-masing orang ada, itu dihitung 5. Artinya memberi makan kepada 5 orang berarti dihitung 5. Bukan dihitung 1, wallahu a'lam. Dihitungnya per kepala. Kalau kita hendak melaksanakan puasa Nabi Daud, bagaimana di antara puasa kita jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu? Mulai tanggal berapa puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilaksanakan? Kalau kita ingin puasa Sunan Daud, ya seperti itu keadaannya. Kita pasti masuk salah satu di antara hari, Jumat atau Sabtu, dan itu diizinkan. Karena kalau tidak diizinkan, Rasulullah tidak akan mengizinkan puasa Nabi Daud. Kalau memang kita bertekad puasa Nabi Daud, maka diizinkan. Yang tidak boleh itu mencari waktu khusus hari Sabtu untuk berpuasa. Mencari hari waktu khusus hari Jumat untuk berpuasa, itu yang tidak boleh. Saya mau puasa sunat nih, tunggu hari Sabtu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya puasa sunat biasa kita lakukan, jatuh di hari Sabtu, pendapat yang paling sahih, boleh. Hari Arafah jatuh hari Sabtu. Memang terjadi perbedaan pendapat. Di sini ada yang mengatakan jangan, ada yang mengatakan tidak, laksanakan. Tapi wallah, sampai sekarang kita, saya secara pribadi masih memegang kuatnya pendapat boleh. Mengkhususkan yang tidak boleh, wallah a'lam. Apa lagi? Syawal ya. Mulai tanggal berapa puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilaksanakan? Haramnya berpuasa di Idul Fitri hanya 1 hari. Haramnya berpuasa di Idul Fitri hanya 1 hari. Haramnya berpuasa di Idul Adha 4 hari. Tidak boleh yang berpuasa di Idul Adha 4 hari, 10 sampai 13. Kalau Idul Fitri hanya 1 hari saja. Maka di hari yang kedua kalau memang ingin berpuasa sudah boleh berpuasa. Tapi tidak harus, sebagaimana diyakini oleh sebagian kaum muslimin, puasa 6 itu harus dimulai tanggal 2, harus berakhir di tanggal 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tanggal 8 Idul Fitri lagi. Iya kan? Dan lebih meriah daripada Idul Fitri yang sesungguhnya. Dari mana syariat ini datang? Tidak ada, Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. 6 hari di bulan Syawal, terserah hari apa saja. Jangan dilazimkan harinya harus hari ini, jangan dilazimkan berturut-turut. Pilih hari apa saja. Kalau toh pun memang kita mengerjakannya tanggal 2 sampai tanggal 7, bukan karena melazimkan, karena memang kita ingin. Lebih mudah rasanya langsung, tanpa kemudian membuat Idul Fitri lagi pada tanggal 8 Syawal. Ya misalnya kita, ini misalnya saja, kita bekerja jauh dari keluarga, masuk hutan. Ya kan? Mau dirayakan dengan keluarga pun enggak ada, hanya teman-teman kerja misalnya. Ini misalnya. Udah kita puasa saja dari tanggal 2 sampai tanggal 7 misalnya. Tidak karena alasan-alasan tertentu. Namun sebagian masyarakat Indonesia itu mempunyai keyakinan tertentu, harus dimulai tanggal 2, harus berakhir tanggal 7. Itu tidak sama sekali, tidak harus berturut-turut dan tidak harus tanggal itu dimulai, wallahu a'lam. Kalau wanita yang batal puasa itu akhirnya bayar puasa. Lalu bagaimana dengan wanita yang batal puasanya di bulan Ramadan? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia puasa Syawal baru mengqadha atau mengqadha dulu baru puasa Syawal? Yang paling afdol, dia qadha dulu puasanya, selesaikan yang fardu, baru dia puasa Syawal. Itu yang paling afdol. Kalau dia sanggup puasanya batal 5 tambah 6, sanggup 11 kali selama Syawal, yang paling afdol ini. qadha dulu puasa yang wajib, bebas daripada hutang kepada Allah tabaraka wa taala. Fadainullahu haqqu an yuqda, kata Rasulullah SAW. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Maka afdolnya, kalau memang dia bisa puasa 11 hari, afdolnya adalah 5 dulu untuk qadha, baru kemudian 6 untuk Syawal. Itu kalau bisa. Kalau bisanya hanya 6 hari, Ustaz, ya Syawal dulu. Karena kewajiban mengqadha bisa sampai bulan-bulan berikutnya. Kalau saya hanya bisa 8, Ustaz, 2 untuk qadha, 6 untuk, dan begitu seterusnya. Ustaz, di pertengahan wudhu saya buang angin. Apakah wudhu saya teruskan atau saya ulangi? Ulangi. Wong sudah sempurna saja harus diulangi apalagi di pertengahan jalan. Ulangi. Ulangi. Apakah minta doa kepada seseorang yang dianggap soleh untuk memohon kepada Allah untuk menghentikan hujan itu termasuk syirik, Ustaz? Tidak. Dengarkan. Memohon kepada seorang soleh agar dia berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan, kaidahnya sudah kita tanya, sudah kita berikan. Kita minta sesuatu kepada orang yang kita minta itu bisa dia kerjakan. Sekarang ketika kita minta, Ustaz tolong berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan, bisa nggak dia kerjakan itu? Berarti boleh. Wong bukan dia kok yang kita minta untuk menghentikan hujan. Yang kita minta kepada dia, orang soleh tersebut, yang kita anggap orang soleh, padahal kita tidak tahu apakah kita lebih soleh daripada dia. Secara ilmu gaib kita tidak tahu. Mungkin secara zahir dia lebih soleh daripada saya. Ilmunya lebih banyak, bahasanya lebih banyak, Al-Qurannya lebih hebat. Iya kan? Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu apakah kita lebih soleh daripada dia. Ya? Namun secara zahir dia lebih soleh daripada kita. Kita minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan, karena hujan sudah terlalu banyak, banjir sudah. Boleh. Dan dalam hal ini ada hadisnya. Nabi Muhammad sedang khutbah Jumat, hujan sudah lama tidak turun. Datang seseorang laki-laki dalam khutbah Jumat berdiri, ya Rasulullah, sudah lama hujan tidak turun, harta kami sudah hancur wahai Rasul, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lalu Rasulullah angkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Belum lagi Rasulullah menurunkan tangan, hujan sudah turun. Ya, datang awan dari balik Gunung Salak, dari arah barat Masjid Nabawi, langsung mengarah ke tengah-tengah, langsung menyebar, membentuk, langsung menurunkan hujan. Dan hujan turun terus. Jumat berikutnya orang itu datang lagi, Rasulullah, hujan terlalu banyak Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah agar turunkan, hancur lagi binatang-binatang kami, terlalu banyak air. Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, hawalaina la alaina ala manabiti syajar. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami ya Allah, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, di gunung-gunung. Ya. Akhirnya awan yang ada di tengah-tengah tadi mulai dari tengahnya membulat, awan bergeser ke keliling kota Madinah. Di kota Madinah tidak hujan, di sekelilingnya hujan. Jadi boleh berdoa kepada, minta kepada orang saleh agar Allah menghentikan hujan, dan hadisnya jelas dalam masalah ini. Bagaimana Ustaz kalau orang tua seseorang melakukan kesyirikan sampai meninggal dan belum bertobat? Dan di mana beliau, dan di masa beliau masih hidup, anaknya yang belum balik meninggal dunia. Yang saya tanyakan, apakah anak tersebut nanti di yaumil mahsyar bisa memberikan syafaat kepada orang tua tersebut? Seandainya seseorang wafat dengan kesyirikan, tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Orang wafat membawa dosa syirik, Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an, dari sekarang di dunia Allah telah beritahu, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. maka tidak akan berguna manfaat syafaat baginya. Kalau di dunia melakukan syirik, wafat dengan membuat dosa syirik. Mudah-mudahan orang tua tadi tidak wafat dengan dosa syirik, sudah bertobat. Tapi seandainya wafat dengan membawa dosa syirik, fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan bermanfaat baginya syafaat siapapun yang akan memberikan syafaat tersebut. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Satu-satunya dosa yang dilakukan oleh orang muslim yang tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan untuk selama-lamanya. Mohon penjelasan Ustaz, ketika seseorang sebelum meninggal dunia dia berwasiat, jika nanti bila dia sudah meninggal dia ingin anaknya membacakan Al-Quran di kuburannya selama 7 malam, apakah wasiat itu boleh dilakukan atau tidak? Jawabannya tidak. Seluruh wasiat yang tidak ada, yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh dikerjakan. Dan ini adalah amalan bid'ah yang tidak boleh dikerjakan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memasang lampu di tempat bekas mandi si mayat? Bid'ah. Bid'ah dari antara bid'ah-bid'ah yang ada. Memasang lampu di tempat mandinya, memasang lampu di kuburannya, membacakan Al-Quran di kuburannya selama 7 hari, sampai menyewa orang-orang, anak-anak pesantren membacakan Al-Quran tidak boleh putus-putus. Apa itu bermanfaat untuk mayat? Tidak. Tidak akan bermanfaat untuk mayat. Juga tidak bermanfaat untuk orang yang membaca Al-Quran, karena itu bid'ah. Rasulullah sudah berkata, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah kami ajarkan, kami perintahkan, akan ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis dalam masalah ini jelaskan. Kalau wasiat untuk meminta dimakamkan kan tempat kelahiran dari orang tua. Saya meninggal di kota A, minta ketika nanti kalau wafat tolong dimakamkan di tempat kelahiran. Bagaimana kalau orang tua memberikan wasiat kalau dia wafat dimakamkan di tanah kampung halamannya, di samping ibunya atau di samping istrinya tercinta yang sudah wafat lebih awal, ternyata wafatnya di kota lain. Memindahkan mayat yang sudah meninggal dunia dari satu negeri ke negeri lain, berbeda pendapat para ulama apakah dia haram atau makruh. Atau makruh. Yang paling sahih insyaallah dia makruh saja. Dia makruh. Oleh karena itu menjalankan wasiat seperti ini insyaallah tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Sehabis sholat tarawih dan witir kita tidur dan kita bangun lagi pukul 3 malam untuk sholat tahajud, apakah boleh kita sholat tahajud lagi Ustaz? Ini sudah saya jawab tadi. Ya, sudah saya jawab bahwa sebagian ulama mengatakan boleh lebih daripada 11. Bagi yang berpendapat tidak boleh lebih, dia tidak membolehkan. Tidak boleh, tidak lagi tahajud. Itu bagi para ulama dan ustaz-ustaz yang mengikuti pendapat ulama ini dengan dalil-dalil mereka yang ada, dan dalilnya ada dalam syariat. Tidak boleh lebih daripada 11 berarti sudah tarawih yang sudah 11 rakaat dengan witirnya tidak lagi sholat karena sudah 11 rakaat. Bagi yang berpendapat boleh, dan para ustaz-ustaz kita yang memilih pendapat ini, boleh walaupun afdal 11 rakaat, namun boleh lebih dari berapa? Mereka akan menjawab boleh. Ya. Dan kalau saya ditanyakan saya menjawab boleh. Karena saya lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh daripada 11. Wallahu a'lam. Bernazar itu hukumnya sunnah. Kalau sudah diucapkan menjadi wajib, jadi pahalanya wajib atau tetap pahala sunnah? Insyaallah pahala wajib. Karena nazar itu dilaksanakannya yang menjadi wajib, maka insya Allah pahalanya pahala wajib. Ustaz, saya lupa apakah saya pernah bernazar atau tidak untuk kesembuhan anak saya, apa yang harus saya lakukan? Ya gak apa-apa, sudah lupa, sudah selesai, sudah. Ya, sudah tidak ingat apa-apa bernazar atau tidak, ya sudah lewat. Segala yang dilupakan, lupa, betul-betul lupa, manusia Allah tidak, Allah tidak akan memberikan. Andai dia pernah bernazar, dia lupa, betul-betul lupa, Allah tidak akan bebankan seseorang. Ya. Sesuatu dalam agama kita, ini kaidah dalam agama kita, seluruh yang kita lakukan dalam agama kita harus di atas pondasi yakin, bukan ragu-ragu. Harus di atas pondasi apa? Yakin. Sesuatu yang ragu-ragu di dalam agama kita matrud, ditolak. Apapun yang sifatnya ragu-ragu ditolak. Agama kita tidak punya sifat ragu-ragu itu. Iya, iya, tidak, tidak, ragu-ragu tidak ada. Hah? Saya ragu-ragu Ustaz. Hilangkan ragu-ragunya dengan keyakinan. Seorang yang yakin telah berwudu, ragu dia, dia tadi kentut apa enggak ya? Buang angin atau enggak ya? Ragunya dibuang angin, tapi dia yakin tadi sudah berwudu. Ini orang sedang berwudu. Ragu-ragunya tidak ada api sama sekali. Orang tadi betul dia tadi ke toilet. Cuma dia ragu, keluar toilet tadi wudu apa enggak ya? Wudu apa enggak ya? Ragu-ragunya di mana? Di wudunya. Yakinnya ada di mana? Di toilet, berarti dia belum berwudu. Ambil yang yakinnya. Demikian juga dengan sholat. Saya sholat. Tiga atau empat. Ambil yang paling yakin. Buang yang ragu-ragu. Ambil yang paling yakin. Yakinnya tiga kayaknya. Ambil ini. Yakinnya empat ini. Ragu-ragunya tiga apa enggak. Yakinnya di empat. Ambil empat. Kemudian sujud sahwi. Dua kali sujud sebelum salam. Ya. Jadi Islam tidak pernah membiarkan umatnya berada dalam keraguan-raguan. Lihat syariat kitab Islam semuanya penuh dengan kepastian. Al-yaqin asyakku yuzalu bil-yaqin. Keraguan-raguan itu dihapus dengan keyakinan. Sesuatu yang ragu-ragu hukumnya tidak ada. Sesuatu yang ragu-ragu hukumnya sama dengan tidak ada. Dan ini memudahkan umat Islam, subhanallah. Masuk dia ke kamar mandi, ada air yang tergenang. Bisa saja ini ada orang kencing tadi di sini, ya? Bisa kan? Bisa menimbulkan keraguan-raguan, ya? Dalam agama Islam keraguan-raguan itu tidak ada hukumnya sama sekali. Ini air suci. Karena kita tidak tahu ada orang kencing atau tidak. Sampai kita yakin-yakin betul nampak di situ ada onggokan kuning di situ. Nah itu betul yakin. Oh ini yakin ini ada najis. Selagi tidak tahu kita, hanya ragu-ragu. Apa bedanya antara air yang di bawah dengan air dalam bak? Kalau memang ini diberikan kesempatan, oh ini mungkin ada orang kencing. Yang dalam bak itu mungkin aja itu orang kencing di situ. Ada anak iseng, ya kan? Bisa kan? Bisa, apa pula yang tidak bisa? Bisa. Ada anak-anak iseng yang mengencingi bak itu. Kalau pintu ini dibuka, maka hanyutlah umat Islam dalam keraguan-raguan. Hah? Oleh karena itu keraguan-raguan dalam agama Islam tidak ada hukum sama sekali. Apapun yang hanya ragu-ragu tidak ada hukum. Harus dipindahkan kepada yang yakin. Jadi umat Islam ini dididik untuk berada pada posisi yang paten, bukan yang ragu-ragu. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wa izzati wal jalalah menjadikan kita faqih atas agama kita, mengerti akan agama kita dan menjadikan kita orang yang mau mengamalkannya. Apa yang benar dari apa yang saya ucapkan milik Allah dan Rasulnya, dan apa yang salah itu karena kekurangan ilmu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.